Berikutnya halaman 22. Do, do, do, kha, do, ba, sa, ya, ra. Halaman 23. To, to, ya seperti huruf apa? Da. Namun kalau da nafas mengalir, to, ya nafasnya tertahan. Tekanan pada pangkal gigi seri atas juga kuat. To. Lalu huruf to juga punya sifat isti'la seperti kha, seperti so, do, nam. Baik. To. Ya. Kemudian halaman 24, vo. Vo. Ya, sama. Ternyata so, bo, to, vo ini punya sifat isti'la. Nah. Baik. Halaman 25. A. A. A. Sepertinya tidak ada yang membaca nga ya. Nga. Nah, ini bukan ain ya. Diusahakan ain seperti ini. A. Baik, coba disukun. Ba. Ba. Ba. A. I. U. Ba. Baik. Kemudian halaman 26. Gho. Gho. Coba kita baca syawala syawala wawasa wawasa wasana wasana wadaya wadaya watala watala ya. Baik, halaman berikutnya fa. Baik, sebelumnya tadi huruf ghain punya sifat isti'la tidak? Punya. Gha. Ya, gha punya sifat isti'la. Ya. Baik. Fa punya sifat isti'la tidak? Tidak. Ya, tidak ada yang membaca fa ya, fa. Fa. Baik. Kemudian yang terakhir pelajaran halaman 28, qa. Ya, qa juga punya sifat isti'la. Qo jala qo jala qo ma qo ta ma qo ta gha da qo gha da qo qo sa fa qo sa fa qo ya dha qo ya dha. Baik, coba lanjutkan. Qo to a. Berikutnya ini hamzahnya di fathah a ya. A ba qa a ba qa sa qala sa qala. Baik, sekarang coba lihat dua baris terakhir dari pelajaran halaman 28 mengurutkan huruf-huruf Arabiyah dengan harokat fathah. A, a ba, ba ta ta sa sa ja ja ja ha, ha. Nah, a sampai ha tipis. Ho, tebal. Da, da. Tipis lagi. Za, ro, ro. Tebal. Za, za. Sa, sa. Sha, sha. Za, sa, sha tipis. So, do, do, wo, wo. Empat huruf ini tebal. So, wo, wo, wo. A tipis ya, bukan o tapi a. O tebal. Fa tipis. O tebal. Yang berikutnya tipis semua. Ka la ma na wa ha a ya. Ada alif tidak? Belum ada ya, adanya hamzah ya. Jadi di sini hamzah terulang dua kali, yang pertama di depan itu hamzah di atas alif ya, sementara alif ya, tidak ada ya. Jadi mungkin perlu kita sepakati dulu istilah-istilahnya ya. Jadi tidak ada alif fathah, alif kasrah, alif dhammah, tidak ada. Yang ada apa? Hamzah fathah, hamzah kasrah, hamzah dhammah. Ya, alif, alif hanya bisa disukun. Ya, nanti insyaallah alif akan disebutkan pada juz kedua.